biarlah terpendam di lubuk hatiku. Meski mungkin aku yang harus pergi, tak apa tanpa harus ku mengerti. Biar aku melangkah menemani bintang menerangi malam. Jangan resah kenangku, untukmu selalu kasihku. Yang penting bahagia, untukmu selalu kasihku.